ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، الحمد لله الله سبحانه وتعالى masih memberikan kepada kita kenikmatannya sehingga kita dipertemukan di tempat yang baru ini, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan tempat ini tempat yang berbarokah, karena duduknya kita di tempat yang sudah dikatakan sebagai Baitullah, Masjid Allah, tentunya akan mendatangkan keutamaan yang sangat banyak, sebagaimana apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan: وَمَجْتَمَا قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Dan tidaklah suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, kemudian di antara mereka membaca kitab Allah, saling mengajarkan kitab Allah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Demikian pula rahmat itu akan meliputi mereka, malaikat akan menaungi mereka, sampai-sampai Rasul menyatakan wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka. Allah akan memuji mereka di sisi para hamba yang ada di sekitarnya. Maka ini keutamaan yang sangat besar dari duduk di masjid dalam rangka untuk mempelajari kitabullah ataukah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kitabullah maupun sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lanjutkan pembahasan kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Dr. Salih Ibn Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kita masuk di bab At-Tasammi biqadil qudah wa nahwihi. Bab tentang penamaan dengan qadil qudah ataukah yang semisal dengannya. Maksudnya hukum tentang menamakan seseorang dengan qadil qudah, yakni hakimnya para hakim, ataukah yang semisal dengannya. Wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاه شاه. وفي رواية aghyadhu rajulin 'ala Allah yawmal qiyamati wa akhbathuhu. Qaluhu akhna'u yani awdha'u. Dan di dalam sahih, maksudnya adalah sahih Bukhari maupun sahih Muslim, ini sahihain. Di sana ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna akhna asmin 'inda Allah rajulun tasamma malik al-amlak." Sesungguhnya nama yang paling rendah di sisi Allah, jadi awdha', akhna bermakna awdha'. Sesungguhnya nama yang paling rendah di sisi Allah adalah seseorang yang menamakan dengan malik al-amlak, yakni raja di raja, rajanya para raja. Ini meskipun ini nama yang paling tinggi, akan tapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nama tersebut adalah nama yang paling rendah. Kemudian Rasul mengatakan, la malika illallah, tidak ada raja yang paling berkuasa, tidak ada seorang malik yang paling berkuasa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Sufyan bin Sufyan ibn Uyainah tentang hadis tersebut, yani mithlu shahan shah. Ini juga bimakna malikul amlak, ini raja di raja. Dan di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala, di sana ada sedikit perbedaan lafaz. Kalau tadi dikatakan akhna usmin 'indallahi, tapi dalam riwayat Muslim dikatakan aghyadhu rajulin 'allah yawmal qiyamati wa akhbathuhu. Seseorang yang paling dimurkai, seseorang yang paling dibenci oleh Allah di yaumul qiyamah kelak, dan juga yang paling jeleknya adalah seseorang yang menamakan dirinya dengan malikal amlak. Menamakan dirinya dengan raja di raja. Ataukah tadi dengan mengatakan syahad syah, ataukah qadil qudah, ataukah yang semisal dengannya. Munasabatu hadal bab di kitab tauhid, sesuai bab ini dengan kitab tauhid, bayanu anna at-tasammi bismin fihi musyarakatun billahi fit ta'zim syirkun fir rububiyah. Di dalam bab ini terdapat padanya penjelasan bahwasanya menamakan sesuatu dengan nama yang ada padanya penyekutuan dengan Allah dalam hal pengagungan adalah termasuk bentuk syirik, adalah termasuk bentuk menyekutukan Allah di dalam hal rububiyah. Ini kan sangat sesuai dengan pembahasan masalah tauhid ya, karena di sini akan merusak tauhid rububiyahnya seseorang ketika seseorang itu menamakan dirinya dengan sesuatu yang terkandung padanya unsur pengagungan yang di sana menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam namanya tersebut ya, musyarakatun lillah fit ta'zim, ini termasuk syirkun fir rububiyah. Sehingga ini perkara yang sangat berbahaya, padahal orang-orang kafir saja masih mengakui tentang rububiyahnya Allah, tapi ternyata ya, seorang yang menamakan dirinya dengan nama yang di sana ada padanya persekutuan dengan Allah, apalagi dalam hal rububiyahnya, sebagai contoh tadi adalah malikul amlak, raja di raja, ini bahkan termasuk dari perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hal rububiyah. At-Tarajim, yakni geografi dari orang-orang yang ada dalam hadis tersebut tadi, yang pertama adalah Sufyan, beliau adalah Sufyan ibn Uyainah ibn Maimun al-Hilali. Beliau seorang yang thiqatun, hafidun, seorang yang thiqah, seorang hafid, dan seorang yang khatih. Wulida bil Kufah sanata sab'in wal mi'ah, ataukah sanata sab'in ba'dal mi'ah lil hijrah. وسكن مكة ومات فيها سنة 98 بعد المئة. Beliau dilahirkan di negeri Kufah, di kota Kufah, negeri Kufah, pada tahun 107 Hijriah. Dan beliau tinggal di Mekah, meninggal juga di Mekah pada tahun 1900 ataukah 198 Hijriah. rahimahullahu taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Ini Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala. Kemudian di dalam judul tadi kita telah mengetahui tentang bab at-tasammi biqadil qudhah wa nahwihi, bab tentang hukum menamakan dengan qadil qudhah, dengan hakimnya para hakim, ataukah yang semisal dengannya, yang dimaksud dengan wa nahwuhu tadi, ataukah wa nahwihi tadi, yai nahwi qadil qudhah mithlu hakimil hukam, yang semisal dengan qadil qudhah, yani hakimil hukam, hakimnya para hakim, ataukah wasultanis salafin, penguasanya para penguasa, ataukah sayyidis sadat, pimpinannya para pemimpin. Ini juga termasuk dari apa yang kita sebutkan dalam hadis tadi. Ya, menamakan sesuatu yang ada padanya unsur penyekutuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya yang paling berkuasa atas segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang paling bisa menentukan hukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang itu menamakan sesuatu dengan qadil qudhah ataukah hakimul hukam, sultanis salatin, sayyidus sadat, ini tentunya termasuk dari perkara yang terlarang sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam hadis yang telah kita bacakan tadi. Fi sahih, yani ayat sahihain, dalam sahih Bukhari, sahih Muslim, dalam sahih keduanya Bukhari dalam sahihnya hadis nomor 6205 dan 206, Muslim dalam sahihnya hadis nomor 2143. Hadis ini tertara di dalam dua kitab sahih tersebut. Yusamma, ini mabniyun lil majhul. Ya, kalau tadi dikatakan dengan tasamma, apakah juga boleh dibaca dengan yusamma, dengan mabni lil majhul? Jadi maksudnya adalah yud'a bidzalika wa yarda bihi. Dipanggil dengan panggilan itu dan diridha dengan panggilan tersebut. Ya, qabil qudah. Hakimnya para hakim. Ya ridha dengan panggilan tersebut, maka termasuk dalam larangan di hadis yang mulia ini. Ataukah bisa dibaca dengan yani tasamma. Wa fi ba'd riwayat, dalam sebagian riwayat dikatakan dengan tasamma. Inna akhna asmin 'indallahi rajulun tasamma. Ini juga boleh dengan ta, yani ay samma nafsahu bidzalik, menamakan dirinya dengan nama itu. Ini juga sama-sama terlarang. Ketika seorang dinamakan dengan nama itu dan diridha dengan penamaan itu, ini terlarang. Apalagi ketika seorang itu menamakan dirinya dengan nama tersebut. Al-amlak, yani jam'u malikin bikasril lam. Al-amlak adalah bentuk jamak dari malik, bukan malak. Kalau malak ini jamak dari mal, yani mufradnya dari malaika. Tapi di sini lam itu dikasrahkan malik, yani raja, bikasril lam, dengan mengasrahkan lamnya. La malika illallah, tidak ada penguasa, tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadza raddun ala man fa'ala dzalika bi annahu wad'a nafsahu syarikan lillahi fi ma huwa min khasa'isihi. Ucapan Rasul tadi dalam hadis la malika illallah adalah merupakan bantahan kepada orang yang melakukan perbuatan itu, di mana dia itu memposisikan dirinya sebagai sekutu bagi Allah pada apa yang termasuk dari kekhususan Allah. Memimpin ataukah merajai, ini kan kekhususan Allah. Allah itu adalah malikul mulk. Allah itu adalah raja di raja. Sehingga ketika seorang itu menamakan dirinya dengan nama itu, berarti dia telah memposisikan dirinya sebagai syarikan lillah, sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang itu termasuk kekhususan Allah. Syahan syah, yani ibaratun indal ajam an malik al-amlak, wa hadha tamthilun la hasara. Kalimat syahan syah ini adalah merupakan ungkapan yang biasa digunakan oleh orang-orang ajam. Biasanya itu kalau raja itu dikatakan dengan syah. Ya, syah. Apalagi kalau dengan syahan syah itu sudah raja di raja. Ya, ini laqab bagi para raja, biasa disebut dengan syahan syah. Ini orang-orang ajam biasa melakopkan raja dengan syahan syah. Ini seperti malikul amlak, raja di raja. Maka ini adalah merupakan permisalan, bukan pembatasan itu sehingga. Tapi ucapan-ucapan yang semisal dengan ucapan itu, semuanya itu masuk dalam larangan di hadis yang mulia ini. Wa fi riwayatin yani aili muslimin fi sahihihi, dalam riwayat, maksudnya riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, di sana ada kalimat yang lain, apakah ada sedikit perbedaan lafaz? Kalau dalam riwayat Bukhari dikatakan inna akhna'as min indallah, tapi kalau dalam riwayat Muslim dikatakan dengan yani inna aghyadh rajulin, apakah aghyadh rajulin 'ala Allah yaumal qiyamati wa akhbathuhu. Aghyadh rajulin al-ghayb mithlu al-ghadab wal-bughd. Aghyadh ya. Al-ghayb ini seperti kalimat al-ghadab wal-bughd. Kebencian dan juga kemurkaan. Yani ay annahu yakunu baghidan ila Allah, bahwasanya orang yang seperti itu adalah orang yang sangat dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa abdu yani ay abdalu abdalahu, yang paling batil. Yani ay yakunu khabithan indallahi maghduban alaihi. Yani orang tersebut itu akan menjadi seorang yang paling jelek, paling busuk di sisi Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memurkainya. Ya, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang menamakan dirinya dengan raja di raja, qadil qudah, hakimnya para hakim, ataukah syahansyah tadi, ataukah malikul amlak, ataukah yang semisal dengannya sebagai contoh tadi, sultanus salatin, sayyidus sadat, ini termasuk dari ucapan-ucapan yang terlarang. Baik itu menamakan dirinya dengannya, ataukah seorang dinamakan dengan nama itu dan diridho dengannya. Ini termasuk dari larangan dalam hadis yang mulia ini. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna awdha' an-nas 'inda Allah 'azza wa jalla man tasamma bismin yahmilu ma'na al-'azamah wal kibriya allati la taliqu illa billah kamalikil muluk li anna hadha fihi mudahatun lillah. وصاحبه يدعي لنفسه أو يدعى له أنه ند لله فلذلك صار المتسمي بهذا الاسم من أبغض الناس إلى الله وأخبثهم عنده رسول صلى الله عليه وسلم محبتنا الحديث يقول لهني بهوسنيا manusia yang paling rendah di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang yang menamakan dengan nama yang terkandung padanya makna pengagungan dan kebesaran, yang mana pengagungan dan kebesaran itu tidaklah pantas kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Sebagai contoh, Malikul Muluk, yang diraja di raja, ini kan hanyalah pantas untuk Allah. Lianna hadza fihi mubahatun lillah, karena penamaan dengan nama ini, penamaan dengan nama ini adalah termasuk bentuk menandingi Allah Subhanahu wa taala. Dan wasahibuhu, dan orang yang menamakan dengan nama, menamakan dirinya dengan nama tersebut, berarti dia telah menganggap dirinya, apakah dia telah dianggap sebagai tandingan bagi Allah. Oleh karena itu, menjadilah orang yang dinamakan dengan nama ini, kalau dia ridha dengan penamaan tersebut, ya, min abghadin nasi ila Allah, termasuk dari orang yang paling Allah Subhanahu wa taala benci, orang yang paling Allah Subhanahu wa taala murkai, wa ahbathihim indahu, dan orang yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini perkara yang sangat sesuai dengan pembahasan kita bertauhid, karena hal tersebut ini akan merusak tauhidnya seseorang. Akan tetapi sekali lagi, ketika dia ridha dengan penamaan tersebut, tapi kalau tidak ridha, tentunya orang tersebut berlepas diri darinya. Sebagaimana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga banyak orang yang mengagung-agungkan dengan berlebihan. Ya, dikatakan dengan sayyidus sadat, pimpinannya para pemimpin. Meskipun memang Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu, tapi ya tentunya Rasul tidak ridha dengan dinamakan seperti itu. Nah, apakah bahkan ada yang menamakan Rasul dengan Nurun Fauqan Nur dalam salawat yang sering kita dengar di kalangan kaum muslimin, kan anta nurun fauqan nur, engkau cahaya di atas cahaya, padahal cahaya di atas saya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang orang yang mengaku Islam banyak yang memposisikan Rasul melebihi posisinya, mendudukan Rasul melebihi kedudukannya, sampai menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal rububiyah. Ya. Karena Allah menyatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Ya. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ya, Allah menyatakan dirinya seperti itu. Tapi sebagian orang Islam itu memposisikan Rasul dengan posisi seperti ini, dengan mengatakan anta nurun fawqa nur. Ya. Ini tentunya ucapan-ucapan yang Rasul tidak ridha dengannya, sehingga Rasul pun berlepas diri darinya. Ya. Tapi umatnya lah yang mengadakan perkara baru dalam hal agama ini, sampai mendudukan Rasul SAW melebihi kedudukannya, memposisikan Rasul SAW melebihi posisinya. Sehingga ini tentunya perlunya kita belajar itu seperti ini, supaya kita tidak sampai terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam agama Islam. Kita lihat di munasabatul hadis di bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, annahu yadullu ala tahrimi at-tasammi biqadil qudah wa nahwihi qiyasan ala tahrimi at-tasammi bimalikil muluk al-waridi dhammuhu wa tahdhiru minhu. Bahwasanya hadis ini menunjukkan haramnya menamakan dengan qadil qudah, hakimnya para hakim, ataukah yang semisal dengannya. Ini sebagai bentuk kias atas haramnya menamakan dengan malikul muluk, menamakan haramnya menamakan seseorang dengan malikul muluk, raja di raja, rajanya para raja, yang di sana terdapat padanya celaan dan peringatan darinya. Jelas tadi ya. Rasul menyatakan inna akhna'as min indallah rajulun tasamma malikal amlak. Ataukah bahkan Rasul menyatakan aghyadhu rajulin Allah yawmal qiyamati wa akhbathuhu. Sesungguhnya orang yang paling rendah, apakah nama yang paling rendah di sisi Allah, adalah seorang yang menamakan dirinya dengan malikul amlak. Ataukah bahkan Rasul menyatakan orang yang paling murkai, orang yang paling Allah murkai dan paling Allah benci, dia mulia kelak, dan yang paling jelek adalah orang yang menamakan dirinya dengan malikul amlak, raja di raja. Sehingga termasuk dalam larangan ini adalah qadil qudah, hakimnya para hakim. Ya, karena nanti akan disebutkan hadis yang lain tentang masalah penamaan seorang dengan al-hakam. Ya. Di hadis yang akan kita baca selanjutnya di sini. Tapi sebelumnya kita terlebih dahulu di sini membaca sedikit faidah ma yustafadu minal hadis, faidah yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, tahrimu at-tasammi biqadil qudah wa nahwihi, haramnya menamakan dengan qadil qudah, hakimnya para hakim, ataukah yang semisal dengannya tadi, malikul amlak, ataukah sultanus salatin, sayyidus sadat, ataukah yang semisal dengannya. Yang jelas yang di sana berlebihan di dalam memuji seseorang. Ya, karena Islam itu memang melarang dari bersikap hulu, bersikap berlebihan di dalam memuji sesuatu. Kemudian yang kedua, yaitu wujubu ihtirami asma'illah ta'ala, wajibnya untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga menamakan seseorang dengan nama Allah ini tentunya harus disandarkan kepada penghambaan, ataukah disandarkan kepada sesuatu yang menunjukkan kemuliaan kepada Allah. Mungkin kita ketahui Ar-Rahman ini nama Allah, sehingga tidak boleh menamakan seorang dengan Rahman, tapi sebutkanlah penghambaan Abdurrahman, ataukah Ubaidurrahman, ataukah yang semisal dengannya. Jadi tidak menamakan dengan nama Allah sebagai memuliakan nama Allah, tapi boleh ketika seorang itu menghambakan dirinya dengan nama tersebut. Nah, ataukah menghambakan dirinya dengan nama Allah tersebut maksudnya. Kemudian yang ketiga, yakni al-hafzu 'ala at-tawadhu'i wa ikhtiyar al-asma'il munasibati lil makhluq wal alqabil mutabiqati lahu. Dalam hadis tersebut terdapat padanya anjuran untuk bersifat tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh seorang itu menandingi Allah dalam hal penamaan pun, apalagi dalam hal sikap. Menamakan saja sudah dilarang. Sehingga di sini terdapat padanya anjuran untuk tawadhu. Wa ikhtiyaril asma'il munasibati lil makhluq, dan juga memilih nama yang tepat bagi makhluk dan laqab-laqab yang cocok baginya. Sehingga di sini perkara yang perlu kita benar-benar perhatikan, jangan sampai ketika seorang itu memuji orang dengan pujian yang berlebihan sampai mendudukkan posisi orang tersebut melebihi posisinya, ataukah bahkan na'udzubillah menjadikan orang tersebut sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu hanyalah dalam hal penamaan. Ini selesai pembahasan masalah bab at-tasammi bi qawli qudrah. Kemudian kita lanjutkan di babu ikhtirami asma'illahi ta'ala wa taghyiril ismi li ajli dhalik. Bab tentang ihtiram, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan merubah nama dalam rangka itu. Maksudnya merubah nama dalam rangka untuk mengagungkan nama Allah. Di sana ada hadis dari Abu Syuraih radhiyallahu anhu, annahu kana yukna Abul Hakam. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد فقلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود وغيره. Dari Abu Syuraih, beliau namanya adalah Hani ibn Yazid al-Kindi, seorang sahabi, seorang sahabat, ya, yang tinggal di negeri Kufah, watufi bil Madinah, tapi meninggalnya di kota Madinah pada tahun 68 Hijriah radhiyallahu anhu. Ini seorang sahabat yang mulia. Bahwasanya beliau dahulu diberikan kunyah, diberikan kunyah itu nama panggilan, kita enaknya dengan panggilan ya. Kunyah itu sesuatu yang disandarkan kepada ab ataukah um. Misalkan contoh, saya diberikan kunyah dengan Abu Uwais karena anak saya yang pertama namanya Uwais. Ya. Ini kunyah namanya seperti itu ya. Ataukah ummu. Ini namanya kunyah. Abu Syuraih ini dulu diberikan kunyah dengan Abul Hakam. Abu Syuraih ini dulu diberikan kunyah dengan Abul Hakam. Diberikan julukan, diberikan panggilan dengan Abul Hakam. Faqala lahu Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Syuraih, "Innallaha huwal hakam." Sesungguhnya Allah lah zat yang maha menetapkan hukum. Wa ilaihi hukum, dan hukum itu seluruhnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum itu seluruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya Rasul ini menjelaskan, maksudnya jangan kamu berkunyah dengan kunyah itu. Karena yang berhak untuk mendapatkan gelar Al-Hakam itu adalah Allah. Dan hukum itu seluruhnya kembalinya kepada Allah. Faqal, maka kemudian Abu Syuraih menyebutkan alasan kenapa beliau diberikan kunyah dengan Abul Hakam. Beliau menyatakan, "Inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni fahkamtu bainahum." Sesungguhnya kaumku apabila terjadi perselisihan di antara mereka tentang sesuatu, mereka datang kepadaku dan aku pun putuskan hukum di antara mereka. Faradhiya kilal fariqain. Kemudian dua kelompok yang berselisih tersebut ridha dengan keputusanku. Ridha dengan hukum yang telah aku tetapkan. Sehingga dengan inilah, dengan sebab inilah Abu Syuraih diberikan kunyah sebelumnya dengan Abul Hakam. Karena beliau itu orang yang suka memutuskan hukum, dan setiap kali ada orang yang diputuskan hukum oleh beliau, ridha, rela dengan hukumnya. Ini keutamaan Abu Syuraih. Sebelum masuk Islam sudah seperti ini. Ya. Sudah memiliki kedudukan yang mulia di antara kaumnya. Sehingga sampai-sampai mereka itu diberikan kunyah dengan Abul Hakam. Demikian pula Abu Jahal juga dulu diberikan kunyah dengan siapa? Abul Hakam. Tapi Rasul ganti dengan Abu Jahal karena kebodohannya. Ya, maksudnya Abu Jahal ini dulu diberikan kunyah dengan Abul Hakam ini karena memang orang ini memang memutuskan hukum di antara kaumnya. Ya, karena orang terpandang, orang mulia, orang terpandang di antara kaumnya, sehingga kaumnya itu memberikan kunyah dengan Abul Hakam. Abu Syuraih juga seperti itu. Dulunya oleh kaumnya itu dimuliakan sampai-sampai ketika terjadi perselisihan seluruhnya datang kepada beliau dan memutuskan hukum, mereka ridha dengan hukumnya Abu Syuraih tersebut sampai mereka menjuluki dengan Abul Hakam. Faqala maka Rasulullah SAW, ma ahsana hada. Rasul memuji Abu Syuraih. Bukan memuji kunyah tersebut, bukan tapi memuji perbuatan Abu Syuraih di dalam adilnya memutuskan hukum. Rasul menyatakan, ma ahsana hada. Betapa bagusnya perkara ini. Hamalaka bil walad? Apakah kamu punya anak? Maka aku mengatakan, iya, aku punya 3 anak. Yang pertama namanya Syuraih, yang kedua Muslim, yang ketiga Abdullah. Maka Rasul menyatakan, "Faman akbaruhum?" Siapa yang paling besar dari 3 anakmu itu? Qultu Syuraih. Yang paling besar itu namanya adalah Syuraih. Qala, kalau begitu, fa anta Abu Syuraih. Kalau begitu kamu kunyahnya yang bagus adalah Abu Syuraih. Ini berarti kan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengganti kunyah yang sudah ada ketika di sana ada padanya, yakni bentuk menyekutukan Allah dalam hal hukum tadi. Maka Rasul ganti dengan yang lebih bagus, dengan Abu Syuraih. Maksudnya dengan apa yang lebih pantas bagi seorang hamba, seorang manusia, dengan memberikan kunyah sesuatu yang dimilikinya. Ya, ini Abu Syuraih. Allah Abu Daud, Muhayyuhu, dan juga yang lain. Munasabah hadzal bab di kitab tauhid, khususnya bab ini dengan kitab tauhid, anna ihtirama asma'illah ta'ala wa taghyir al-ismi min ajli dhalika min tahqiq at-tauhid. Bahwasanya memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala dan merubah nama karena dalam rangka itu, maksudnya dalam rangka memuliakan asma Allah, ini termasuk bentuk tahqiq at-tauhid, termasuk bentuk realisasian tauhid, jadi pelaksanaan tauhid. Ketika seorang merubah nama dalam rangka memuliakan nama Allah, maka ini termasuk dalam bentuk tahqiq at-tauhid, realisasian tauhid, pelaksanaan tauhid. At-Tarajim, biografi Abu Syuraih, beliau namanya adalah Hani ibn Yazid al-Kindi. Sudah kita sebutkan tadi ya, seorang sahabat yang mulia. Beliau tinggal di Mekah, tapi meninggalnya di Madinah pada tahun 68 Hijriah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Ihtirami asma'illah ay ta'zimiha. Yang dimaksud dengan ihtirami asma'illah, bab ihtirami asma'illah, maksudnya adalah ta'zimiha, mengagungkan. Memuliakan maksudnya adalah mengagungkan. Wa ihtaramahu, yani ra'a hurmatahu wa habatahu. Memuliakan maksudnya adalah memperhatikan kehormatannya dan juga kehebatannya. Taghyir ismi ay tahwilihi wa tabdilihi wa ja'li ghairihi makanahu. Mengganti, merubah dan menggantinya dan menjadikan dengan nama lain untuk menggantikan posisinya tadi. Ini disebut taghyir ismi. Merubah maksudnya adalah mengganti. Ya, mengganti nama dengan nama yang lain untuk menggantikan nama tersebut. Min ajli dzalika ay li ajli ihtirami asma'illah, dalam rangka untuk memuliakan nama Allah, diganti namanya. Karena yang berhak mendapatkan yani nama Al-Hakam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah zat yang Maha menentukan hukum. Yugna al-kunyatu ma suddira bi abin aw ummin. Kunyah ini adalah sesuatu yang diawali dengan ab ataukah um. Ya. Abu Syuraih, Abu Abdullah, Abu Abdurrahman, Ummu Syuraih, Ummu Abdullah, Ummu Abdurrahman, ini namanya kunyah. Dan kunyah ini termasuk dari perkara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sunnahkan. Jadi bukan tradisi Arab, bukan, tapi ini adalah sunnah Rasul. Karena pada hari ini ada orang yang anti dengan Arab. Ya, sampai-sampai pun semua yang berbau Arab dilarang. Ya. Sehingga mereka menamakan dengan apa? Jin, jaringan Islam Nusantara. Ya. Ingin maksudnya anti dengan Arab. Akhirnya semua nama abi, umi suruh dirubah. Ya. Tapi herannya, mereka bukan berubah dengan nama Nusantara, tapi namanya nama Barat. Ya. Kan sudah ketahuan ya. Berarti itu bukan karena anti dengan Arab, tapi anti dengan Islam asalnya. Kalau cuma anti dengan Arab, kenapa mereka itu tidak menamakan dirinya dengan nama Nusantara, nama yang ada di dusun Nusantara. Tapi mereka namakan dirinya dengan nama yang ada di Barat. Gibran, ini kan nama apa? Jawa atau Barat? Ya. Nama Barat ya. Tapi antinya bukan anti Arab, tapi anti Islam intinya. Sehingga ini perkara yang harus kita perhatikan. Kunya ini bukan termasuk dari tradisi Arab, bukan. Tapi ini adalah merupakan ajaran Rasul. Karena Rasul mengajarkan. Ya. Rasul memberikan kunyah meskipun itu kepada anak yang masih kecil. Anak yang masih kecil, Rasul berikan kunyah dengan Abu Umair. Dalam sebuah kisah, Rasul pernah melihat anak kecil yang sedang meratapi burung yang mati, burung yang biasa buat mainan kemudian mati diratapi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menghibur anak tersebut dengan mengatakan, "Ya Abu Umair, ma fa'alan ghair." Berarti kan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kunyah anak kecil dengan Abu Umair meskipun dia itu belum punya anak. Ya, jadi di sini juga sebagai dalil tentang sunnahnya memberikan kunyah meskipun itu kepada anak-anak, kepada orang yang masih kecil meskipun belum punya anak. Sehingga di sini kunyah itu bukan tradisi Arab. Sekali lagi bukan tradisi Arab, tapi ini adalah merupakan sunnahnya Rasul, merupakan ajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Hakam min asma'illahi ta'ala. Al-Hakam ini termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'nahu, dan maknanya itu adalah Al-Hakimul ladzi idza hakama la yurad hukmuhu. Yang dimaksud Al-Hakam ini adalah Al-Hakim, zat yang maha menentukan hukum. Alladzi idza hakama la yurad hukmuhu, yang ketika telah menentukan hukum, hukumnya itu tidak bisa ditolak, tidak bisa dibantah. Ini Allah Subhanahu wa tentunya orang yang ataukah zat yang berhak untuk mendapatkan gelar Al-Hakam ini tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika seorang itu mempunyai nama Hakam, hendaklah diganti sebagai bentuk apa? Ihtiramu asma'illah, memuliakan nama Allah. Karena itu nama yang khusus bagi Allah. Sehingga silakan boleh dengan mungkin yakni Abdul Hakam ataukah dengan yang lainnya, disandarkan kepada Allah, penghambaan diri kepada Allah Al-Hakam tadi. Sehingga di sini tentunya perhatikan. Wa ilaihi hukmu ay al-faslu bainal ibadi fid dunya wal akhirah. Dialah Allah yang memutuskan di antara hamba-hambanya, maksudnya memutuskan hukum di antara hamba-hambanya di dunia maupun di akhirat. Inna qawmi ila akhiril qaul, sampai akhir ucapannya Abu Syurah tadi. Jadi ayat ana lam ukanni nafsi bihadal kunyati wa innama kunnani biha qawmi wa innama kannani biha qawmi. Ucapan Abu Syurah ketika beliau menyampaikan kenapa, maksudnya asal mula kenapa beliau dinamakan dengan dikunyahkan dengan Abul Hakam, beliau menceritakan bahwasanya aku tidak menamakan diriku dengan nama tersebut, dengan kunyah itu. Tidak lain, kunyah itu diberikan oleh kaumku kepadaku. Ini alasan Abu Syurah kepada Rasul SAW kenapa beliau dinamakan oleh kaumnya dengan Abul Hakam. Ma'asana hadha, betapa bagusnya perkara ini, maksudnya ay al-islah bainan nas, mendamaikan di antara manusia. Ini perkara yang sangat bagus. Wal-hukmu bainahum bil-insaf wa taharil adil, dan menetapkan hukum di antara manusia dengan objektif, dengan insaf, dengan adil, dengan objektif, dan juga berusaha untuk mewujudkan keadilan. Ini perkara yang sangat bagus yang Rasul puji. Ma'ahsana hadha. Fa'anta Abu Syurayh kannahu bil-akhbari ri'ayatan. Kannahu bil-akhbar ri'ayatan li'annahu awla bidhani. Rasulullah SAW memberikan kunyah kepada Abu Syurayh dengan kunyah tersebut, yaitu dengan kunyah Abu Syurayh. Bil akbar, yakni dengan menggunakan nama anak yang paling besar sebagai bentuk perhatian. Karena dialah yang paling utama untuk diperhatikan. Li'annahu awla bidhalik. Karena anak yang pertama itulah yang paling berhak untuk dijadikan sebagai kunyah. Meskipun tidak mengapa, yang kedua, yang ketiga tidak mengapa. Cuman yang paling utama itu adalah yang pertama. Ya. Anak yang pertama. Maka Rasul pun memilih dengan kunyah Abu Syurayh. Padahal di sana ada anak yang bernama Abdullah. Dan Abdullah ini nama yang paling bagus, sebagaimana Rasul sebutkan. Jadi nama yang paling bagus di sisi Allah itu adalah Abdullah Abdurrahman. Tapi Rasul tidak memberikan kunyah dengan Abu Abdillah, tidak. Tapi dengan Abu Syurayh. Di sini menunjukkan Rasul lebih mengutamakan anak yang pertama. Maka di sini sunnahnya juga anak yang pertama. Meskipun tidak mengapa seorang memberikan kunyah dengan nama anak yang kedua ataukah yang ketiga ataukah yang terakhir juga boleh. Cuma di sini sunnahnya adalah yang pertama. Al-ma'na ijmalil hadis, maka ubah dari hadis ini, istankaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadha sahabi tukannihi bi abil hakam li'anna al-hakam min asma'illah wa asma'ullahi yajibu ihtiramuha fabayyana lahu as-sahabiyyu sababa hadhihi at-takniyah wa annahu kana يصلح بين قومه ويحل مشاكلهم بما يرضي المتنازعين فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل دون التكنية به ولذلك غيرها فكناه بأكبر أولاده نبي صلى الله عليه وسلم menginkari sahabat ini dengan kunyahnya Abu Al-Hakam. Rasul menginkari kunyah sahabat yani Hani Ibn Yazid Al-Kindi tadi dengan Abu Al-Hakam. Rasul ingkari kunyah ini. Berarti kan bagaimana Rasul selesai memperhatikan para sahabatnya. Nama yang kurang pantas Rasul tegur. Ya. Di sini perhatian Rasul dengan sahabatnya. Kenapa demikian? Li'anna Al-Hakam min asma'illah. Karena Al-Hakam ini termasuk dari nama-nama Allah. Wa asma'ullahi yajibu ihtiramhu, dan nama-nama Allah itu wajib untuk dimuliakan. Ya. Memuliakannya itu wajib. Memuliakan asma Allah itu adalah perkara yang wajib. Maka kemudian sahabat yang mulia tersebut menjelaskan kepada Rasul tentang sebab kenapa beliau dikunyahkan dengan kunyah Abu Al-Hakam tadi. Dan bahwasanya sebabnya itu adalah dahulu beliau itu yakni sering melakukan islah, sering mendambaikan di antara kaumnya, dan juga menyingkap muskilah-muskilah yang terjadi di antara mereka dengan apa yang diridhai oleh dua kelompok yang berselisih. Sehingga dengan keputusannya ini dan diridhai oleh kaumnya tersebut, beliau dikunyahkan dengan Abu Al-Hakam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fastahsana nabiyyu hadzal amala duna takniyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap bagus amalan ini, maksudnya melakukan islah, melakukan perdamaian, bukan menganggap bagus kunyahnya tersebut, bukan. Tapi yang dianggap bagus oleh Rasul itu adalah amalannya tersebut yang mendamaikan di antara dua orang yang bersisih tadi. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ghayyaraha, merubah kunyah tersebut, takannahu bi akbari auladi, dan memberikan kunyah kepada Abu Syuraih dengan nama anak yang paling besarnya. Ya, ini Syuraih kemudian disebut dengan Abu Syuraih. Ini makna global dari hadis tersebut. Munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, annahu yadullu 'alal man'i min ihanati asma'illahi bitasammi bi asma'ihi ta'ala al-mukhtassati bihi wa at-takanni bidzalik. Bahwasanya hadis ini menunjukkan larangan dari menghinakan nama Allah dan menamakan dengan nama tersebut. Apakah menamakan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus baginya serta berkunyah dengan kunyah itu. Ini jelas ya, karena hal tersebut ini akan menghinakan nama Allah, dan tentunya menghinakan nama Allah ini tentunya merupakan bentuk yakni kerusakan tauhidnya seseorang. Ini sangat berkaitan dengan pembahasan kitab Tauhid dan sangat berkaitan dengan pembahasan masalah mengagungkan nama Allah. Ma yastafadu min hadzal bayan bi dzalika ini, yang pertama, fi tahrimu imtihani asma'illahi ta'ala wal man'u mimma yuhimu 'adam ihtiramiha. Katakanni bi abil hakam wa nahwihi. Dalam hadis yang mulia tersebut terdapat padanya faedah haramnya menghinakan nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga larangan dari apa yang disalahpahami bahwasanya di sana itu terdapat bentuk ketidak memuliakan, maksudnya terdapat bentuk tidak memuliakan namanya Allah. Sebagai contoh, at-takanni bi abil hakam, sebagai contoh sesuatu yang akan disalahpahami bentuk tidak memuliakan nama Allah ini adalah at-takanni bi abil hakam, berkunyah dengan Abu Al-Hakam, ataukah yang semisal dengannya. Ya. Tapi bolehlah seorang itu ketika memiliki nama Al-Hakam dinisbahkan kepada, maksudnya dihambakan kepada Al-Hakam, yakni Abdul Hakam, ataukah yang semisal dengannya, ini tidak mengapa. Kemudian yang kedua, annal hakam min asma'illahi ta'ala, bahwa si Al-Hakam ini adalah termasuk dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus baginya, sehingga tidak boleh seorang itu menggunakan nama yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana banyak nama-nama Allah yang khusus baginya, tapi juga sebagian ulama itu ada yang menyatakan ada sebagian nama-nama Allah yang boleh digunakan untuk hambanya. Sebagai contoh, Malik, ini kan nama Allah, tapi ini boleh digunakan karena pada zaman Rasul itu sudah ada sahabat yang bernama Anas bin Malik. Malik di sini kan Rasul tidak mengingkari akan nama bapaknya Anas, tetap dinisbahkan kepada Anas bin Malik. Di sini menunjukkan Rasul tidak mengingkari. Ya, kalau seandainya itu perkara yang dilarang, tentunya Rasul akan melarang. Di sini saja hanya diberikan kunyah dengan Abu Hakam, Rasul sudah mengingkari. Dan masih banyak lagi contoh. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperhatikan nama-nama sahabat. Ketika ada sahabat yang memiliki nama kurang tepat, Rasul ganti. Sebagai contoh, yakni dulu ada seorang sahabat yang memiliki nama Hazan. Hazan ini kalau diartikan dalam bahasa kita itu bisa diartikan dengan kesedihan ataukah duka. Ada seorang yang bernama Al-Hazan. Bernama Hazan dalam hadis dari Ibnu Musayyib, ya, dari bapaknya, ini bapaknya Ibnu Musayyib itu bernama Al-Hazan, bernama Hazan. Beliau menceritakan bahwasanya bapaknya itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Masmuk, siapa namamu?" Maka bapaknya Ibnu Musayyib ini mengatakan, "Hazan, namaku Hazan." Kemudian Rasul mengganti nama dengan Anta Sahl. Sebaiknya kamu namakan dirimu dengan Sahl saja, jangan Hazan. Hazan itu nama yang jelek. Maksudnya ini bahasa kita ya, dengan bahasa saya. Hazan itu bukan nama yang bagus, artinya pun jelek, sedih. Rasul ganti dengan nama Sahal. Tapi ternyata bapaknya Ibnu Musayyib tadi tidak mau. Mengatakan, La ughayyiru isman sammanihi abi. Aku tidak akan merubah nama yang bapakku namakan aku dengan nama itu. Bersikeras, padahal Rasul sudah menegurnya. Mengganti dengan Sahal, tapi jadi orang ini bersikeras, aku tidak akan merubah nama yang bapakku menamakan namaku dengan nama tersebut. Maka Ibnu Musayyib menyatakan, hamazalat al-huzuna fima ba'du, maka terus-menerus kesedihan menimpa kami setelah itu. Jadi nama itu ternyata berpengaruh kepada seseorang. Ketika seseorang itu punya nama Hazan, ternyata ketika Rasul ganti dengan nama lain tidak mau, berpengaruh. Artinya orang itu pun senantiasa tertimpa oleh kesedihan. Ini kalau nama yang jelek, Rasul merubah dengan nama yang lain. Berarti kan Rasul SAW sangat perhatian dengan nama-nama sahabat. Kalau ada sahabat yang punya nama dan Rasul tidak merubahnya, berarti itu nama yang telah Rasul SAW yani akui, nama yang telah Rasul SAW ketahui dan tentunya Rasul meridhoi. Ya. Ataukah yang lain? Ya. Ataukah yang lain? Di sana banyak nama-nama sahabat. Ya. Yang juga diambilkan dari asma Allah, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Di sini menunjukkan bahwasanya di sana ada nama Allah yang khusus bagi Allah, ada juga yang boleh digunakan untuk makhluknya, untuk hambanya. Demikian pula di antara contoh yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam merubah nama yang terkandung padanya unsur yakni tazkiyah, unsur pembersihan terhadap dirinya. Rasul juga ganti. Cuman hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dulu Zainab, sebelum Rasul namakan dengan nama Zainab ini, Zainab itu punya nama Barrah. Dengan nama Barrah. Barrah ini kan nama yang bagus. Artinya juga bagus. Tapi ketika di sana akan mengkhawatirkan, menganggap dirinya sendiri itu baik, maka Rasul mengatakan, tuzakki nafsaha, apakah dia itu akan mentazkiyah dirinya? Ya. Kemudian Rasulullah SAW fasammaha Rasulullah SAW Zainab. Setelah itu Rasulullah SAW menamakan Zainab itu dengan Zainab, menamakan Barrah dengan Zainab. Ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Janganlah kalian mentazkiyah diri-diri kalian, menganggap bersih menganggap suci diri-diri kalian. Karena Allah lah yang maha mengetahui siapa orang-orang yang paling bertakwa. Sehingga di sini tentunya nama yang bagus pun perhatikan, tepat ataukah tidak untuk seseorang. Nama yang jelek juga perhatikan, pas ataukah tidak untuk seseorang. Kalau jelek, dirubah. Kalau terlalu bagus, yang akan dikhawatirkan menganggap dirinya itu bersih, juga dirubah. Ya, sebagaimana Rasul merubah nama Barrah dengan nama Zainab. Ya. Sehingga di sini tentunya perkara yang perlu juga kita perhatikan, karena nama itu akan berpengaruh kepada orang yang diberikan nama itu dengan namanya. Ya. Ini cerita yang ada pada zaman Rasul. Zaman sekarang pun banyak. Sebagai contoh, tapi ini kasus yang terjadi pada keluarga saya. Ada sepupu saya itu punya nama, sebenarnya orang tua itu maksudnya bagus. Maksudnya itu anak yang keenam, supaya mudah mengingatnya, dia kasih nama Sadis. Bagus ya, anak yang keenam maksudnya anak yang keenam, dia kasih nama Sadis. Ya. Tapi ternyata lah, setelah dia mengajak, menginjak usia remaja, orang itu jadi Sadis. Jadi dia salah menerima nama itu dengan nama Sadis, maksudnya bukan keenam, tapi dia anggap Sadis, anaknya itu nakal. Nakal. Tukang kelahi, sampai terakhir itu kabarnya itu membunuh orang, masuk penjara. Ketika ditanya, kenapa kamu jadi anak nakal? Ya siapa suruh? Bapak Kaisar Masai Sadis. Ada yang kayak gitu. Jadi ini maksudnya contoh yang kecil. Nama itu benar-benar akan berpengaruh kepada seseorang. Sehingga tentunya kita pilihkan, dan termasuk haknya anak diberikan nama oleh orang tua dengan nama yang baik. Ini haknya mereka, diberikan nama dengan nama yang terbaik. Maksudnya nama yang tepat untuk mereka, sesuai untuk mereka, dan sesuai dengan harapan kita. Ya, mudah-mudahan tentunya dengan nama itu kan kita berharap anak itu akan seperti apa yang kita namakan. Mungkin kita mencontoh nama para sahabat, para tabi'in yang diharapkan akan mengikuti jejaknya mereka. Ini juga bagus. Apalagi para sahabat yang jelas-jelas Rasul telah mengetahui namanya mereka, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak merubahnya, berarti ini kan nama yang bagus. Rasul sudah ridhoi. Maka ini sangat bagus untuk memberikan nama dengan nama-nama sahabat. Bukan berarti itu, sekali lagi, bukan berarti itu mengikuti budaya Arab, bukan. Karena sekali lagi ini kan sekarang lagi gencar anti Arab, ini kan lagi gencar. Bukan berarti mengikuti budaya Arab, bukan, tapi mengikuti, menteladani orang-orang yang mulia yang telah Rasulullah SAW rekomendasikan mereka. Karena Rasul menyatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Maksudnya para sahabat, Rasul sudah menyatakan baiknya mereka. Sehingga ketika itu, ketika kita menamakan nama anak-anak kita dengan namanya sahabat, ini bukan mengikuti budaya Arab, bukan, tapi mengikuti hadis tadi. Karena Rasul telah menganggap bagusnya mereka, menganggap baiknya mereka. Sehingga ini perkara yang sangat bagus. Nah, ataukah nama-nama yang memang di sana ada padanya kecocokan untuk anak-anak. Ini perkara yang tentunya perlu kita perhatikan. Kemudian ketiga, ini jawazus sulhi wa tahakumi ila man yasluhu lil qadha wa illam yakun qadiyan wa annahu yalzamu haqqa. Bolehnya melakukan islah, bolehnya melakukan perdamaian, dan juga bolehnya memutuskan hukum kepada orang-orang yang bisa untuk melakukan islah dan juga untuk memutuskan hukum meskipun dia itu bukanlah seorang hakim. Kalau memang dia itu mampu untuk melakukan islah, dia mampu untuk memutuskan hukum, boleh. Ya. Seorang itu memutuskan hukum melakukan islah meskipun dia bukan seorang hakim. Dan hukum yang telah ditetapkan tersebut tentunya akan menjadi perkara yang lazim, menjadi perkara yang harus, karena memang itu diambil dengan keadilan, tentunya itu harus kita laksanakan. Dan banyak contoh-contohnya, baik itu contoh orang terdahulu maupun orang-orang yang datang kemudian, ya, mengambil orang sebagai hakim. Ya. Para malaikat yang berselisih berkaitan dengan nasib orang yang telah membunuh 100 nyawa, mengambil seorang untuk dijadikan sebagai hakim. Ya. Meskipun dia itu bukan seorang hakim, bukan seorang qadhi. Banyak lagi contoh yang lain. Ya. Sehingga di sini perkara yang dibolehkan. Kalau memang seorang mampu untuk melakukan islah, lakukan. Meskipun dia itu memang bukan seorang hakim. Seorang mampu untuk memutuskan hukum, lakukan. Meskipun dia itu bukan seorang hakim, bukan seorang qadhi. Ya. Kemudian yang keempat, yani annahu Yukanna rajul bi akbari banihi. Bahwasanya seseorang itu diberikan kunyah dengan anak yang terbesarnya. Seseorang itu diberikan kunyah dengan anak yang paling besarnya. Ya. Ini perkara yang diambil dari hadis tersebut tadi. Kemudian yang kelima, masyru'iyyah taqdimil kabir, disyariatkan untuk mendahulukan yang lebih besar, yang lebih tua. Sebagai contoh tadi dalam hal memberikan kunyah, diberikan kunyah dengan anak yang paling tua. Rasul tidak memilihkan nama Abdullah, padahal Abdullah itu nama yang paling bagus di tiga nama tadi. Syuraih, Muslim, dan Abdullah. Yang paling bagus adalah Abdullah, ya. Sebenarnya di hadis yang lain Rasul menyatakan nama yang paling bagus itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Tapi Rasul tidak memberikan kunyah dengan Abu Abdillah, tidak. Tapi Rasul memberikan kunyah dengan Abu Syuraih. Karena yang paling besar itu adalah Syuraih. Sehingga di sini haknya yang paling besar itu adalah seorang orang itu dikunyahkan dengan nama anak yang paling besar. Meskipun tidak ada larangan ya, memberikan kunyah dengan anak yang lain, cuman yang paling bagus disyariatkan taqdimul kabir, mendahulukan yang lebih tua, yang lebih besar. Kemudian yang keenam, yakni masyru'iyyatu taghyiril ismi ghairil munasibi ila ismin munasibin. Disyariatkan untuk merubah nama yang tidak sesuai kepada nama yang sesuai. Sebagai contoh tadi, dua contoh sudah hadir, sudah kita sebutkan ya. Dari tentang orang yang mempunyai nama Hazan langsung berubah dengan Sahal. Ketika dia tidak mau, maka ternyata akibatnya pun menimpa dirinya. Hazunah, kesedihan senantiasa menimpanya. Kemudian Rasul melihat ada seorang sahabat yang bernama Barra. Karena ini terkandung pada unsur tazkiyah terhadap dirinya. Maka Rasul mengganti dengan Zainab. Dan juga contoh-contoh yang lain masih ada. Ya. Sehingga di sini menunjukkan disyariatkan untuk merubah nama yang tidak sesuai kepada nama yang sesuai. Meskipun konsekuensinya itu harus repot merubah akte. Ini kan agak susah memang ya. Tapi kan masih bisa ya, masih bisa. Buktinya orang-orang yang dulunya punya nama, kemudian ketika pulang haji diberikan nama yang lain pun bisa. Ya, bisa kan kalau orang-orang tua kan punya nama setelah haji sudah berbeda dengan nama sebelumnya. Ini juga bagus. Maksudnya ini juga perkara yang dibolehkan saja. Karena memilih nama yang lebih bagus. Ya. Ini beberapa faedah dari hadis tersebut. Adapun pembahasan tentang masalah yang lain berkaitan dengan masalah kesempurnaan tauhidnya seseorang dan juga hukum memperolok-olok sesuatu yang ada padanya zikrullah, sesuatu yang ada padanya Al-Qur'an dan juga ada padanya tentang Rasul, ini perkara yang juga akan merusak tauhidnya seseorang. Ini pembahasannya insyaallah akan dilanjutkan pada insyaallah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.